السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فلا عدوان إلا على الظالمين. والعاقبة للمتقين. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين wal muslimat yang saya muliakan, alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jal. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk menyandang sanjungan dan pujian hambanya, sebagaimana dia adalah satu-satunya zat yang pantas untuk beribadah dan mengabdikan diri kepadanya. Bentuk sanjungan dan pujian hamba yang paling besar kepada Allah Jalla Subhanahu di saat hamba itu melaksanakan tugas yang karenanya Allah menciptakannya dan melaksanakan hikmah yang karenanya Allah Jalla wa'ala menciptakannya. Bentuk syukur yang paling besar itu telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Jalla Subhanah. Dan telah kita sampaikan melalui majlis ini, pengabdian dan ibadah yang karena itu Allah menciptakan manusia dan jin, karena tugas ibadah ini Allah Jalla wa'ala menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, menciptakan surga dan menciptakan neraka. Allah Jalla wa'ala tidak punya kepentingan padanya. Atau perintah beribadah itu bukan karena butuhnya Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya. Sama sekali tidak. Namun ternyata di dalam ibadah itu terbukti apa yang Allah Jalla wa Ala firmankan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai segenap manusia, kalianlah orang-orang fakir kepada Allah Jalla Subhanahu, orang-orang yang sangat butuh kepada Allah Jalla Fi'ulah. Maka perwujudan kebutuhan hamba yang paling tinggi kepada Allah Jalla wa'ala itulah melalui tali ibadah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, telah kita sampaikan di majlis ini pula bahwa ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, ada pintu untuk kemudian diterima oleh Allah Jalla Subhanahu. Dan di sana pula ada pintu menjadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla wa Ala yaqul, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya mengambil nilai pengabdian dan menerima bentuk ibadah dan ketaatan hanya dari mereka-mereka yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam ayat ini? Maka tentu kita mengatakan bahwa imamul muttaqin, imannya, imamnya orang-orang bertakwa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling tinggi di dalam menerapkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya adalah generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Lalu apa gambaran pengabdian mereka-mereka yang bertakwa yang telah diterima nilai dan hasilnya? Bahkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in telah mendapatkan kunci kartu untuk memasuki surganya Allah Jalla Subhanah dengan pengabdian besar yang mereka lakukan, yang telah diterima oleh Allah Azza wa Jal. Jawabannya adalah mereka melaksanakan pengabdian dan ketaatannya atas landasan keikhlasan yang tinggi kepada Allah Jalla Subhanah, tidak mengharapkan sanjungan dan pujian dari manusia, tidak mengharapkan barakallahu fikum posisi di hati-hati manusia, tidak mengharapkan kedudukan di mata manusia. Semata-mata yang dia kejar adalah cintanya Allah Jalla Subhanahu. Yang dia kejar adalah cintanya Allah, nilai yang dipersiapkan dari Allah Jalla Subhanahu. Yang kedua, landasan pengabdian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in tidak keluar dari koridor syariat Allah Jalla Subhanahu, tidak keluar dari rel yang telah digariskan oleh Allah Jalla wa Ala melalui san nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melaksanakan apa yang diambil dari Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Mereka mengerjakan apa yang dilihat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun praktik ibadah yang keluar dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja seorang muslim dan muslimah mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala, walaupun mungkin dia telah mengeluarkan dunia, segala apa yang dia miliki untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, namun jikalau tidak memiliki jiwa keikhlasan, ingin disanjung dan ingin dipuji, atau dia keluar dari rel syariat Allah Jalla wa'ala, jangan bermimpi, wahai saudaraku, pengorbanan besar yang kau keluarkan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dengarkan ucapan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada tuntunan dan bimbingannya dariku, kata Allah, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka akan tertolak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidakkah kita bersedih jikalau hasil pengabdian kita di dunia ini ditolak oleh pemilik kita? Tidakkah kita menyesal jikalau pengabdian besar yang kita lakukan di atas dunia ini ternyata ditolak oleh Allahu Azza wa Jalla? Bagi orang yang hidup hatinya, bagi orang yang cinta terhadap dirinya, tentu dia akan merasa merugi. Barakallahu fikum. Kalau engkau menjadi anak buah di dunia ini, lalu engkau menyodorkan kepada atasan engkau hasil karyamu, lalu kemudian ditolak, tentu anda akan bersedih. Barakallahu fikum. Engkau akan merasa rugi di dalam hidup. Bagaimana jikalau pengabdian yang engkau telah lakukan, engkau berkorban harta, meninggalkan istri dan anak engkau, mengorbankan tenaga dan pikiran, lalu kemudian semua hasil karya itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena engkau keluar dari jalan syariat Allah Jalla Subhanahu. Engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka merugilah engkau. Barakallahu fikum. Segenap saudaraku kaum muslimin, kita mengharapkan semua pengabdian kita ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Namun jangan, barakallahu fikum, berbangga engkau telah melakukan yang paling banyak, apalagi muncul pada dirimu jiwa kebanggaan lalu merendahkan dan meremehkan yang lain. Barakallahu fikum. Engkau menginjak-injak saudaramu, engkau menganggap dia lemah iman karena tidak berbuat seperti engkau, engkau tuding bahwa dia adalah orang yang belum mendapatkan hidayah karena tidak beramal seperti apa yang kau lakukan. Engkau rendahkan saudaramu semuslim, padahal engkau itu berjalan bukan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau berjalan bukan di atas bimbingan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari segenap saudaraku kaum muslimin, kita bersama-sama mewujudkan agar apa yang kita telah korbankan di dalam hidup, tenaga, pikiran, harta benda, semoga Allahu Jalla wa'ala menerimanya. Dua yang harus kita koreksi selalu. Satu, lebih barakallahu fikum sulit di dalam hidup, yaitu menjaga keikhlasan rahimani wa rahimakumullah. Betapa cepatnya kita berubah kalau banyak pihak memuji kita, banyak pihak menyanjung kita, bahkan mengeluh-elukan kita, mengangkat kita sebagai dai kondang, atau barakallahu fikum memberikan posisi-posisi yang terhormat. Betapa gampang keikhlasan itu untuk berubah rahimani wa rahimakumullah. Maka menjaganya dengan ketat, itulah bimbingan ulama kita barakallahu fikum. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yaqul, ma alajtu syai'an alayya ashaddu min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat, yang paling sulit untuk saya mengobatinya daripada mengobati niatku, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kita mengerti siapa Imam Sufyan Ats-Tsauri. imamun hujjatun thiqatun, bahkan digelari amirul mu'minin fil hadithi, amir al-mu'minin dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitahukan tentang kedudukan ikhlas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena berat persoalannya, kita harus pertama kali melakukan langkah yang pasti, yaitu melakukan pembentukan pribadi yang berjiwa akidah dan bertauhid yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah barakallahu fikum yang akan membantu dan menopang serta menolong seseorang untuk kemudian dia tahu dirinya tidak ikhlas, lalu dia berusaha menjadi ikhlas. Dia tahu barakallahu fikum perkara yang akan merusak keikhlasannya, dia segera melakukan pelurusan padanya barakallahu fikum. Itu buah dari belajar akidah dan tauhid. Rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di dalam pembahasan terkait dengan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah yang disebutkan oleh ulama kita, la khaira fi rajulin, tidak ada kebaikannya pada diri seseorang yang jikalau orang-orang jahiliyah dahulu lebih mengerti makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada. Apa yang diketahui oleh orang-orang jahiliyah di masa yang silam, makna dari kalimat la ilaha illallah, apa yang diukir oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, bahwa mereka benar-benar faham apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka faham apa yang dikandung oleh makna apa yang dikandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka kemudian mengatakan, apakah Muhammad ini alaihi salatu wassalam, apakah dia akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Mereka faham seruan kepada kalimat la ilaha illallah. Wa minal ajib, sesuatu yang sangat mengherankan adalah, kata ulama kita, mayyadda'il Islam, orang yang mengaku sebagai seorang Muslim tetapi tidak mengerti tafsir makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Beliau menyebutkan bahkan al-hadik minhum, orang pintar dari kalangan Muslimin ini mengaku dan menyangka bahwa makna la ilaha illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur urusan ini kecuali Allah. Orang pintar dari kalangan Muslimin yahun mengaku dan menyangka kalau kalimat la ilaha illallah itu maknanya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Wahai saudaraku kaum muslimin, orang-orang jahiliyah di masa yang silam, Mereka tidak percaya kepada Lata, Uzza, Tuhan-Tuhan mereka itu. Kalau Tuhan-Tuhannya bisa mencipta, sama sekali tidak. Mereka tidak yakin kepada Lata dan Uzza itu bisa memberi rezeki kepada mereka. Tidak sama sekali. Mereka yakin yang mencipta itu adalah Allah. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Yang menghidupkan dan yang mematikan itu adalah Allah. Lalu kenapa mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla? Allah kutip tujuan mereka di dalam Al-Quran. Pertama, Allah Jalla wa Ala menyebutkan, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah Jalla wa'ala, mereka tidak melakukan demikian kecuali ingin memperoleh kedekatan sedekat-dekatnya kepada Allah melalui Tuhan-Tuhan tersebut. Dijadikan mereka itu sebagai perantara pendekatan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala bercerita, wa idza ghasyiyahum maujun kadh-dhulali da'awu Allah mukhlishina lahud-din. Tatkala orang-orang jahiliyah di masa yang silam ditimpa oleh gelombang dahsyat besar di lautan, mereka kembalikan urusannya kepada Allah Jalla subhanahu. Allahu Akbar. Mereka paham bahwa Lata, Uzza yang mereka sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka yakin, percaya dan mengakui bahwa hak yang mencipta atau yang memberi rezeki Allah Jalla wa'ala. Ternyata Allah membongkar mereka menyekutukan Allah itu karena ingin mencari jalan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan itu divonis syirik oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan perantara. Alasan yang kedua yang dikutip oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Alasan yang kedua, ingin memperoleh pembelaan dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Pembelaan di mana? Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau la ilaha illallah artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, orang-orang jahiliyah tidak akan menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mereka diseru untuk mengucapkannya. Barakallahu fikum. Mereka tidak mungkin akan menolak. Tetapi bukan itu maknanya sehingga mereka menolak dan menentang permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, tidak ada kebaikan, la khaira fi rajulin, tidak ada kebaikan pada seseorang muslim jikalau orang-orang jahiliyah lebih mengerti makna la ilaha illallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat tidak termasuk. Kita ingin paham dan ingin mengkaji dan mendalami makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis yang keempat terkait dengan keutamaan kalimat la ilaha illallah dibawakan, barakallahu fikum, fi annaha a'la maratibil iman. mengucapkan kalimat la ilaha illallah merupakan martabat tingkatan iman yang paling tinggi. Subhanallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah merupakan derajat iman yang paling tinggi. Rahimani wa rahimakumullah. Sebelum barakallahu fikum, saya menjelaskan atau membaca hadisnya, saya mengingatkan keyakinan ahlus sunnati wal jamaah terhadap iman adalah qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil jawarihi wal arkani yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiyati. Definisi iman menurut ahlus sunnati wal jamaah adalah ucapan dengan lisan saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, i'tiqadun bil jinani, meyakini dengan hati. Yang ketiga, wa amalun bil jawarihi wal arkan, beramal dengan anggota badan kita. Iman tidak cukup dengan mengatakan saya mukmin. Sampai engkau benar-benar menumbuhkan keyakinan di dalam hatimu, dan itu belum cukup. Sampai engkau mewujudkan konsekuensi iman pada melalui organ dan anggota tubuhmu, barakallahu fi. Iman itu bertambah dengan ketaatan, dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Definisi tentang iman di sisi ahlus sunnati wal jamaah, iman kita itu bisa naik dan iman kita itu bisa turun, barakallahu fikum. Namun turunnya iman itu lebih gampang dan mudah daripada naiknya. Kenapa, barakallahu fikum, turunnya iman itu lebih gampang dan lebih mudah? Karena yang menopang dan yang mendorong turunnya imanmu itu atau iman kita, musuh yang ada di dalam tubuh kita sendiri, itulah hawa nafsu, barakallahu fikum. Syaitan akan membukakan langkah-langkah, usaha dan jalan, membukakan jalan-jalan serta melicinkan langkah menuju turunnya dan berkurangnya iman, barakallahu fi. Sebaliknya, kalau orang yang ingin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh pengorbanan sebagaimana dia membangun ketaatan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beban yang ada pada dirinya ringan kalau dia bermaksiat dibanding beban yang harus dipikul ketika dia menjalankan, barakallahu fikum, ketaatan. Rahimani wa rahimakumullah. Turunnya iman sangat drastis. Untuk mengembalikannya kembali butuh perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita sudah sampaikan di majlis ini pula, di sana ada pekerjaan dan perbuatan yang bukan hanya mengurangi iman, tetapi akan bisa menghapus iman itu sendiri, berubah status menjadi orang yang kufur dan kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Yang paling besar, amalan yang paling besar yang akan menghapus iman itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya mengatakan bahwa yang amalan yang paling besar, kemaksiatan yang paling tinggi, tidak hanya mengikis iman tetapi akan menyebabkan iman itu batal, adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi. Semoga Allah Jalla wa'ala menjauhkan kita dari dosa-dosa kesyirikan, lalu menjadikan kita orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadith yang kita baca ini, hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang berbicara tentang keutamaan kalimat La ilaha illallah. Tapi perlu saya ingatkan kembali, La ilaha illallah akan berguna di dunia dan akan bermanfaat kelak di alam kubur dan alam barzakh, di saat kita melaksanakan segala yang itu merupakan konsekuensinya dan menjauhkan dari perkara yang membatalkannya. Walaupun di dunia ini kita orang yang paling banyak mengucapkan La ilaha illallah, kita ingin buktikan iman kita melalui ucapan La ilaha illallah, tapi amal kita menyelisihi kalimat La ilaha illallah, masih banyak barakallahu fikum khurafat dan takhayulat yang kita yakini, kuburan-kuburan yang kita agungkan, tempat-tempat yang dikeramatkan barakallahu fikum, berbagai macam bentuk jimat mengagungkan dukun atau yang semisalnya, semuanya itu perbuatan yang akan membatalkan kalimat La ilaha illallah. Walaupun orangnya terbanyak mengucapkannya, tidak akan berarti barakallahu fikum di dalam hidupnya. Maka semoga Allah Jalla Subhanahu mengajarkan kita apa yang dikandungnya melalui pembahasan para ulama kita barakallahu. Hadith Abu Hurairah berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan lafaz ini dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, iman itu terdiri dari 70 sekian cabang, atau dalam riwayat terdiri dari 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Yang paling tinggi dari iman adalah ucapan La ilaha illallah. Pertama, wa adnaha, dan yang paling ringan adalah menyingkirkan segala yang mengganggu di jalan. Menyingkirkan segala yang mengganggu di jalan, duri barakallahu fikum, kerikil, batu atau yang semisalnya. Ketika kita menyingkirkan karena menyebabkan orang lain terganggu, maka itu merupakan bagian daripada iman. Dan rasa malu itu adalah bagian daripada iman, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tentang la ilaha illallah sudah kita singgung, bahwa keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah bagi orang yang mengucapkannya dan dia mempraktikkannya dalam bentuk amal. Bukan la ilaha illallah, tetapi di dalam hatinya mengagungkan dan menuhankan tokoh-tokoh agama, kiai atau yang semisalnya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, banyak tatayur pada dirinya, anggapan-anggapan sial. Apakah karena melihat burung, atau mendengar suara burung, atau arah terbang burung, atau melihat orang kecelakaan, anggapan-anggapan sial itu akan menodai kalimat la ilaha illallah yang ada pada dirinya, barakallahu fiik. Kedua, derajat iman yang paling rendah adalah yang paling bawah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu, barakallahu fikum, di jalan. Subhanallah. Ringan perbuatannya, namun besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Bagaimana jikalau engkau tampil melakukan usaha menyingkirkan segala perkara yang mengganggu dalam perjalanan hamba menuju Allah Jalla wa'ala? Perjalanan itu di dalam pembahasan ulama ada dua bentuknya. Pertama adalah perjalanan hissi, perjalanan jasad kita menuju suatu arah di dunia ini. Yang kedua adalah safar maknawi, perjalanan maknawi menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dalam perjalanan lahiriah kita di dunia ini bagian daripada iman, bagaimana lagi menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu apa yang mengganggu perjalanan seseorang menuju Allah azza wa jal? Itu dah dia sikap mengada-ngada dalam syariat Allah azza wa jalla, memasukkan dalam agama yang itu bukan bagian dari agama, menganggap kalau ini merupakan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan dari tuntunan, maka menjelaskan hal itu kepada umat hukumnya wajib. Hukumnya wajib menjelaskan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu di dalam syariat, perkara-perkara baru di dalam agama ini, Rasulullah menyebutkannya apa? Beliau menyebutkannya dengan kata-kata bid'ah. Barakallahu fiik. Rasulullah alaihi salatu wassalam memperingatkan dari kebid'ahan atau perkara-perkara baru dalam urusan agama sebelum munculnya hal itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memperingatkannya dengan keras dan tegas. Beliau barakallahu fikum mengatakan, ketika menyebutkan barakallahu fikum, hati-hati kalian dari perbuatan mengada-ngada dalam agama. Karena sikap mengada-ngada di dalam agama itu adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan itu berada di dalam neraka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau memperingatkan sebelum munculnya perkara baru tersebut, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang dari muslim dan muslimah ada yang kurang serak, benci mendengar disebut kata-kata bid'ah. Padahal yang memperingatkan dari perkara ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika disebutkan kata-kata bid'ah, muncul ketidaksukaannya, muncul kebenciannya, muncul barakallahu fikum sikap marahnya. Kenapa? Karena tadi barakallahu fik ada ungkapan, kalau sedikit-dikit bid'ah, kalau begitu motor di zaman Rasul itu tidak ada bid'ah, ini bid'ah. Ya Allah, jangan bodoh. Bid'ah yang dimaksud dan diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Yang beliau maksudkan dengan kata bid'ah itu dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Tapi kita sering barakallahu fikum dibikin marah ketika tampil orang-orang yang berbaju agama, lalu kemudian benci terhadap kata-kata bid'ah. Kalau itu ni bid'ah, itu bid'ah. Berarti semua pesawat, naik pesawat bid'ah, mikrofon bid'ah, ini bid'ah. Ya Allah, umat ini sudah butuh diajarkan, kok malah dibodoh-bodohi barakallahu fikum oleh orang pinternya. Bid'ah yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi kaitannya dengan urusan agama, menambah atau mengurangi agama, itu sikap yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengada-ngada dalam syariatnya barakallahu fikum. Semoga saya dan segenap saudaraku kaum muslimin diselamatkan barakallahu fikum dari sikap mengada-ngada di dalam agama Allah jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesimpulannya, kalau saja menyingkirkan duri yang mengganggu di jalan perjalanan seorang muslim di dunia ini bagian dari keimanan, maka menyingkirkan segala bentuk gangguan yang menodai perjalanan maknawi seorang muslim dan muslimah kepada Allah Jalla wa'ala bagian dari iman yang besar barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan rasa malu itu bagian daripada iman. Rasa malu yang mana yang dimaksud? Malu yang mana yang itu merupakan bagian daripada iman? Jawabannya adalah al-muradu bihi al-haya'u alladhi yamna'u min irtikabil muharramat wa tarki ma amarallahu bihi. Kata beliau, yang dimaksud dengan malu, yang itu merupakan bagian daripada iman, adalah rasa malu yang muncul pada dirimu yang menghalangi engkau untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau meninggalkan dosa karena malumu kepada Allah jalla subhanahu. Engkau tidak berakhlak dan beradab dengan akhlak yang jelek karena rasa malu engkau kepada Allah jalla subhanahu. Engkau tidak berbicara tentang kebatilan karena rasa malumu kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya kulluhu khairun, rasa malu itu semuanya adalah baik. Barakallahu fi. Di sana ada rasa malu yang dicela. Barakallahu fi. Yaitu rasa malu untuk menegur orang yang melakukan kesalahan dan kekeliruan. Muncul rasa malu pada diri kita. Apalagi rasa malu ini dibarengi takut dan khawatir teman kita yang melakukan kejelekan ini tidak mau lagi bersama kita, tidak mau lagi berteman dengan kita, sehingga kita diam dari kemungkaran. Maka ini adalah rasa malu pertama yang dibenci. Barakallahu fikum. Dan ini termasuk dari syaitanun ahras, setan yang bisu. Barakallahu fikum. Kalau seseorang diam dari kebatilan atau dia tidak mau mengingkari temannya, saudaranya, atasannya, bawahannya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, karena takut anaknya itu lari dari sisinya, tidak mau lagi berteman dengan dia, maka jiwa ini disebut dengan jiwa jaban. Jaban artinya pengecut. Barakallahu fi. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah diam dari sebuah kebatilan. Barakallahu fikum. Baik dikerjakan oleh atasannya atau dikerjakan oleh orang yang paling ia cintai, maka tetap wajib baginya untuk mengingkarinya. Barakallahu fikum. Dan itu bagian daripada iman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini terkait dengan keutamaan la ilaha illallah, bahwa orang yang mengucapkannya dan memahami makna yang dikandungnya, lalu dia mengerjakan apa makna kandungannya. Barakallahu fikum. Itulah dia yang disebutkan oleh Allah jalla wa ala kepribadiannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Gambaran kepribadian orang yang sudah menancap kalimat la ilaha illallah pada dirinya bagaikan syajarah thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'i tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Permisalan kalimat la ilaha illallah pada diri seseorang bagaikan pohon yang kokoh dan kuat, akarnya menancap di bumi, kata Allah jalla wa'ala, rantingnya menjulang setinggi langit. Tidak hanya itu, barakallahu fi, memberikan buah sepanjang masa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melalui majlis ini pula saya mengingatkan, sampai pada hari ini Allah Jalla wa'ala jaga negeri Tauhid. Makkah dan Madinah Allah jaga dan lindungi karena berkah dari dakwah kepada Tauhidullah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi. Kita orang-orang Islam tidak menemukan sebuah negeri yang bila kita memasukinya, kita merasa aman, kita merasa tenang, kita merasa tenteram, kecuali di negeri Tauhid tersebut. Barakallahu fi. Maka tidak ada yang membenci negeri ini kecuali dua dari orang. Barakallahu fi. Pertama, dia adalah Syiah Rafidah. Syiah Rafidah dari kalangan kaum muslimin. Dan yang kedua adalah jamaah takfir, orang-orang yang mengkafirkan muslimin. Kedua kelompok ini merupakan hasil dari rekayasa dan juga pencetusan dari seorang Yahudi yang bernama Abdullah ibnu Sabah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala terus menjaga negeri Tauhid itu untuk melayani saudara orang-orang Islam ziarah ke Baitullahil Haram, rumahnya Allah Jalla Subhanah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan kepada wali amirnya, kepada pemimpinnya, untuk menjaga dakwatul tauhid dan mendakwahkan dakwatul tauhid. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.